السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده لا شريك له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، kita teruskan kembali pembahasan kita, pembahasan kitab Adrul Bahil Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi. Kita masih dalam pembahasan yang berkaitan tentang bab Kitabul At'imah. Kitabul At'imah. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke bab Ad-Diyafah. Qala Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi bab Ad-Diyafah. Di sini Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi akan menyebutkan tentang hal-hal yang berkaitan tentang Ad-Diyafah, jamuan bagi tamu. والضيف هو المسافر النازل إلى المقيم. yaitu المسافر yang nazil إلى المقيم. ودي sini dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih يجب على من وجد ما يقري به من نزل من الضيوف أيفعل ذلك. Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi menyebutkan tentang wajib alaman wajada ma yaqri, seorang yang mendapatkan yaqri untuk menjamu ketika kedatangan tamu. Man nazala min adh-dhuyuf, ketika kedatangan tamu, ayaf ala dalik, seseorang untuk yafal, yakni yakri, menjamunya. Dan hukumnya bahwa wajib, sebagaimana dalil dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Al hadis huwa muttafaqun alaih. Dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari akhir, falyukrim dhaifahu, maka muliakanlah tamunya. Ini dalil menunjukkan tentang kewajiban seseorang untuk memuliakan tamunya, menjamunya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dengan seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, sehingga seseorang yang hatinya dipenuhi dengan keimanan, yang imannya dia beriman kepada Allah dan juga kepada hari akhir, dia senantiasa akan melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh syariat. Dan juga sebagaimana dalam surat Adz-Dzariyat, yang dimana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam menjamu tamunya. يجب على من وجد ما يقري به من نزل من الضيوف أيفعل ذلك. dan hal-hal yang berkaitan tentang pertamu, yang di mana kita memuliakan mereka bukan hanya dengan menjamunya saja, bukan hanya dengan memberi makan kepada mereka, akan tetapi memuliakan mereka juga dengan menampakkan kebahagiaan kepada mereka, bahwa dengan kehadiran mereka kita merasa senang. Dengan mengatakan marhaba, selamat datang, mempersilakan kepada mereka untuk duduk, kemudian menjamu mereka. Nah, ini termasuk dengan memuliakan mereka, yakni menampakkan kebahagiaan, kegembiraan ketika kedatangan tamu. Wa qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, wa habbu ad-diyafah ila thalathati ayyam, batasan ad-diyafah ila thalathati ayyam, sampai 3 hari. Hal ini sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim baifahu jaizatahu. Dalam hadis Abi Syuraih Al-Khuza'i, Nabi mengatakan barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, falyukrim baifahu jaizatahu. Qalu, para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, wama jaizatuhu, apa itu jaizatuhu ya Rasulullah? Faqala yawmun wa layla, jadi memberikan jaizahnya sehari semalam, yakni menjamunya sehari semalam pada siang dan malam hari selama 3 hari. Nah, dan sebagian para ulama mengatakan bahwa jaizah ya al-atiyah, yakni ketika mereka berjamaah, mereka mengunjungi, kita memberikan al-atiyah, yakni pemberian kepada mereka. Karena ini untuk menyambung tali silaturahmi dengan mereka agar semakin erat persaudaraan. Nah, memberikan atiyah sebagaimana dikatakan oleh Al-Khattabi rahmatullahi taala alaih. Nah, dan sepatutnya juga seorang dhaif itu memberikan hadiah kepada sepemilik rumah. Si pemilik rumah juga ketika dhaif tadi akan pulang, memberikan hadiah pula. Karena Nabi SAW mengatakan, tahadu tahabu, saling memberikan hadiahlah di antara kalian, niscaya kalian akan saling mencintai, akan ada rasa kasih sayang ketika satu sama lain memberikan hadiah. Sebaik memberikan hadiah ciri khas negerinya, kotanya, apa ciri khas kota tempat tinggalnya, berikan kepada pemilik rumah tadi. Begitu juga sebaliknya. Nah, sebagaimana dikatakan Nabi SAW, tahadu tahabu. Nah, kemudian Nabi SAW mengatakan kelanjutan dari hadis Abi Syuraih Al-Khuzai, Nabi mengatakan fadhiyafatu salah satu ayamin, bahwa dhiyafah itu 3 hari 3 malam. Famakana wara'a dhalik fahuwa sadaqah, famakana wara'a dhalik fahuwa sadaqah, lebih dari 3 hari bahwa sedekah. Nah, sehingga ini dalil menunjukkan bahwa kita menjamu mereka yaitu selama 3 hari. Habbu ad-diyafah ila salasati ayyam. Nah, jamu mereka pagi, siang, malam. Karena itu batasan tamu. Kalau lebih, maka itu tatawu. Yani ketika lebih dari 3 hari, maka si pemilik rumah dia menjamunya itu dalam bukan suatu kewajiban, tapi dalam rangka sedekah. Yani sunnah, laisa biwajib. Karena yang wajib yaitu 3 hari. Sebagaimana hadis Abi Syuraih Al-Khuzai yang tadi kita sebutkan. Qala wa la yahillu lidh-dhaif ay yatwiya 'indahu hatta yukhrijahu. Tidak halal bagi seorang tamu yang di mana dia tinggal berdiam diri hatta yukhrijahu, sampai memberatkan kepada tuan rumah. Nah, hal ini kelanjutan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Abu Syuraih. Itu kelanjutannya disebutkan, faman kana wara dalika fa huwa shadaqah wa la yahillu lahu ay yaswiya 'indahu hatta yukhrijahu. Dan tidak halal bagi dhaif yang di mana dia berdiam diri tinggal, yang di mana bisa memberatkan kepada tuan rumah. Ini juga termasuk dari adab di dalam bertamu. Maka kita lihat ketika tamu tadi, ketika tuan rumahnya tadi, ya ini merasa keberatan. Mungkin tuan rumah tidak menampakkan. Akan tetapi dilihat dari korina, tidak menampakkan dia menjamunya dengan jamuan yang masya Allah, kemudian menampakkan kebahagiaan, tapi terlihat dari korina yang di mana dia itu sibuk, misalkan ada suatu keperluan yang mendadak dan dia tidak bisa meninggalkan karena ada tamunya. Maka si tamunya tadi harus bisa melihat korina tadi. Ada telepon misalkan, mertuanya sakit, atau pamannya ada yang meninggal, atau lain sebagainya. Nah, sehingga bais tadi ketika dia melihat ada korina yang di sana memberatkan bagi si pemilik rumah, maka dia yakni jangan berdiam diri dalam waktu yang cukup lama. Dan kita bisa melihatnya dengan qarinah. Misalkan lebih dari 3 hari, si pemilik rumah sudah, kalau urusannya belum selesai, tinggallah di rumah. Tidak mengapa, kamar kosong, di rumah tidak ada siapa-siapa, silahkan, lain sebagainya. Maka dalam keadaan seperti itu, ya boleh tinggal lebih lama. Karena qarinah menunjukkan bahwa si pemilik rumah dia tidak merasa keberatan untuk tinggal lebih lama. Sehingga apabila dia merasa keberatan, ada telepon berdering terus, yakni meminta memanggil si pemilik rumah tadi, akan keluar suatu keperluan yang mendesak atau lain sebagainya, maka boyf tadi dia harus yakni jangan memberatkan diri. Yani izin untuk pulang karena dia mempunyai keperluan yang mendesak dan sebagainya. Nah. Qala Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih dan ada di dalam menjamu tamu itu di sana ada adab-adab yang diantaranya disebutkan oleh para ulama, mendekatkan makanan kepada mereka. Sebagaimana dalam surat Az-Zariyat, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, faqarrabahu ilaihim. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam mendekatkan hidangan tersebut kepada mereka, hidangkan dekat dengan mereka. Ini juga termasuk dari adab. Nah, dan juga sebagian sebutkan bahwa makan bersama mereka. Nah, jangan tamunya suruh makan kemudian tinggal. Ayo makan. Dia masuk ke dalam. Lah, ikut makan bersama mereka. Nah, dan kalau bisa, jangan kita selesai makan sampai mereka itu selesai makan. Ini juga termasuk dari adab. Kita sudah selesai duluan, tamunya belum, kemudian dilihatin aja, tamunya makan sendiri, merasa malu. Merasa malu. Nah, makan. Walaupun kita sudah kenyang, misalkan tadi sudah makan, makan walaupun kita sedikit demi sedikit. Biarkan tamu lebih banyak makan. Nah, karena tamu sebagaimana disebutkan huwa musafir nazil ila mukim, yang di mana dia dalam perjalanan yang cukup jauh, capek, lelah, lapar, tidak menemukan makanan yang bersih, karena makanan-makanan di jalan ya, ada yang bersih, ada yang di sana ya, ini kadang gorengan yang lama tidak diganti minyaknya, atau Allah alam air minumnya air matang atau air mentah. Nah, lain sebagainya. Berbeda dengan di rumah yang di mana airnya terjaga, makanannya juga terjaga. Sehingga biarkan tamu yang makan lebih banyak. Sebagian tempat misalkan dia makan, dia lebih banyak daripada tamunya. Makan, tamunya makan sedikit saja. Nah, biarkan tamu yang lebih banyak untuk memakan. Walaupun kita sudah makan, kita ikut makan. Itu termasuk dari adab dari menjamu. Jangan sampai dia biarkan makan sendiri. Karena sebagian tamu malu. Ayo makan. Pemilik rumahnya tidak makan. Kenapa tidak makan? Saya sudah makan di sana dan sebagainya. Sehingga dia merasa malu untuk makan. Sehingga walaupun sudah kenyang makan sedikit-sedikit. Nah, kemudian ajak berbincang dengan bagaimana keadaan keluarganya, situasi di daerahnya, dan lain sebagainya. Nah, tidak diam-diaman terus. Nah, sudah makan, diam-diaman, dua-duanya jadi patung. Bingung. Ngomong apa, lain sebagainya. Ajak bicara. Ajak komunikasi. Bagaimana dakwah di tempatnya? Bagaimana ahlus sunnah di sana? Nah, lain sebagainya. Dan yang bertanya seperti ini si pemilik rumah. Kenapa? Karena itu termasuk dari ikramud duyuf. Bukan hanya memberikan makan, lain sebagainya. Setelah itu dibiarin aja, diam saja. Harus bisa membawa ini berbincang-bincang dengan ya tadi, agar tamu tadi merasa gembira dengan kehadirannya, gembira dengan yakni jamuannya lain sebagainya. Baik. Qala Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, "Wa idza lam yaf'al al-qadir 'ala ad-diyafah, ma yajibu 'alaihi kana lidh-dhayf an ya'khudha min malihi biqadri qirahu." Apabila orang yang mampu untuk menjamu al-diyafah kepada tamu dengan jamuan, apa yang wajib mereka untuk menjamunya, akan tapi mereka tidak melakukannya, kana lidh-dhayf ayakhudha min malihi biqadri qirahuma, maka lidh-dhayf untuk tamu boleh bagi mereka untuk mengambil dari hartanya biqadri kirahu, sekedar dari jamuan mereka. Nah, apabila di sana tidak terjadinya fitnah. Seseorang bertamu, tidak disuguhi air minum, makanan, lain sebagainya. Padahal orang tadi mampu, maka boleh untuk mengambil. Nah, misalkan di belakangnya ada kebun atau ada makanan lain sebagainya, mengambil sekedar dari jamuan tadi. Kenapa? Karena dia mampu. Pemilik rumah mampu, dan ini juga apabila tidak terdapatnya fitnah, tidak terdapatnya fitnah. Nah, karena orang tadi mampu kandang memuliakan tamu, hukumnya adalah wajib. Dan pemilik rumah dia tidak melaksanakan kewajibannya, tidak melaksanakan kewajibannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebagian dalam hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa in lam yaf'alu fakhudhu minhum haqq dhayf alladhi yanbaghi lahum." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa in lam yaf'alu," apabila mereka tidak menjamu, tidak memuliakan tamu, dan mereka mampu, fakhudhu minhum, maka ambillah dari mereka haqq dhayf. Apa itu haqq dhayf? Memuliakannya. Dan termasuk yang memuliakannya itu menjamu mereka, memberikan hidangan, makanan, minuman, alladhi yanbaghi lahum, yang sepatutnya diberikan kepada dhayf. Berbeda dengan apabila orang tadi tidak mampu. Dia mampu tapi memberikan hanya sekedarnya saja. Karena kemampuan seseorang itu berbeda-beda. Kadang ada orang yang singgah di satu tempat yang rumahnya mewah. Ketika dia datang, orang menjamu dengan jamuan yang istimewa. Makanannya, minumannya, Masya Allah. Kenapa? Karena dia mampu. Dan ada orang yang menjamu di pemilik rumah yang rumahnya sederhana. Dan pemilik rumah dia menjamu dengan semampunya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan fattaqullaha mastata'tum, dan dia telah memuliakan dengan semampunya mereka. Dengan jamuan yang ya sekedar. Mungkin nasinya tidak ada dagingnya misalkan, tahu, tempe, sambal dan sebagainya. Dan menurut mereka itu termasuk dari menjamu mereka, karena itu kemampuan mereka. Nah, ada orang yang tidak mampu. Nah, bertamu suatu tempat, orang yang tidak mampu. Lihat rumahnya, orangnya pengangguran, misalkan enggak nganggur apa enggak kerja lain sebagainya. Jangankan memuliakan tamu, dia untuk keluarganya saja mungkin tidak ada makanan untuk dimakan. Orang yang miskin. Nah, ingin memuliakan tamunya, maka dia muliakan. Kalau dia bisa memuliakan, muliakan dengan semampunya. Nah, ada kisah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang di mana dia tidak punya apa-apa, ada tamu. Kemudian dia tidak punya apa-apa. Kemudian di sana ada didapatkan makanan anaknya, diambil makanan anaknya. Kemudian ketika memakan, si lampunya dibikin redup. Kenapa? Karena supaya tidak mengotori, itu adalah makanan anak-anak. Makan, subhanallah, sebagainya. Nah, kenapa? Ingin memuliakan. Memuliakan tamunya, ya semampunya. Memuliakan tamunya dengan semampunya. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, ويحرم أكل طعام الغير بغير إذنه, dan diharamkan memakan makanan orang lain بغير إذنه, tanpa ada izin dari si pemiliknya. Hal ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yahlibanna ahadukum masyiata ahadin illa bi idznih." Janganlah salah satu di antara kalian memeras susu unta atau susu sapi orang lain kecuali dengan seizin dari pemilik unta tadi. Kemudian Nabi mengatakan, ayuhibbu ahadukum ay antu'ta mashrubatuhu, dan apakah kalian menginginkan apabila ada tempat kebun kalian atau tempat unta kalian diminum susunya oleh orang lain, fayumtasala ta'amuhu, ini kebun, kemudian datang orang lain memakan hasil kebunnya tadi. Nah, sehingga Nabi SAW mengatakan, fala yahlubanna ahadun ma syata ahadun illa bi'idnih. Dilarang oleh Nabi SAW. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Memakan harta orang lain tanpa seizinnya itu adalah merupakan cara yang batil. Nah. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, wa min dalika halbu masyiatihi. Nanti kita akan sebutkan apabila muhtaj membutuhkan atau dalam keadaan jai, dalam keadaan lapar, nanti akan sebutkan diperbolehkan. Caranya nanti akan disebutkan. Wa min dalika halbu masyiatihi, yaitu dengan memeras susu unta. Wa akhdu samaratihi wa zar'ihi, dan mengambil buah-buahan dari kebun mereka. Wa la yajuzu illa bi idni, dan tidak boleh kecuali dengan seizin pemilik kebun tadi atau pemilik sapi atau unta tadi. Illa yakuna muhtajan, terkecuali seseorang yang muhtajan, seseorang yang memerlukan. Ila dalik falyunadi sahibal ibil awil ha'id, maka dia falyunadi memanggil pemilik unta atau pemilik kebun. Fa in ajabahu wa ila falyashrab, fa in ajabahu, kalau memanggil kemudian dia mendengar panggilan seseorang yang muhtaj tadi, meminta izin. Wa illa, kalau tidak datang lagi, sudah dikatakan, sudah berteriak, ya sahibal ibil atau ya sahibal ha'id dengan 3 kali, kalau memang sudah 3 kali kemudian tidak datang, fal yashrab wal ya'kul ghairu muttakhidhi khudnah, maka dia makanlah, minumlah, ghair mutakhirin khubnah, yakni makan sekedarnya di situ, jangan dibawa pulang. Berdasarkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza ata ahadukum ala mashiyatin fa in kana fiha sahibuha falyasta'din, apabila kalian mendatangi pemilik unta, apabila ada pemiliknya, falyasta'din, minta izin. Kalau diizinkan, falyahtalib walyashrab, peras susunya kemudian minum. Wa illam yakun fiha ahadun falyusawwit thalathan, kalau tidak ada untanya ada tapi pemiliknya kok tidak ada, Nabi mengatakan falyusawwit thalathan, panggil ya sahibal ibil 3 kali, ya sahibal ibil, kalau tidak ada kamu peras susunya kemudian minum. dan jangan dibawa pulang. Nah, minum peras, jangan sudah minum dibawa botol besar bawa pulang. Di sini dikatakan muhtaj, orangnya butuh. Sehingga kalau dia butuh minum sekedarnya di situ, jangan dibawa pulang. Nah, dan Nabi SAW mengatakan, kalau tidak ada yang menjawab ketika engkau sudah mengatakan ya sahibal ibil, ya sahibal ibil, tiga kali ya sahibal ibil, kalau tidak ada yang menjawab, maka peraslah kemudian minumlah dan jangan dibawa pulang. Begitu juga seseorang ketika dia melewati kebun, nah, dan dia dalam keadaan jae, apakah boleh dia makan? Nah, jumhur mengatakan melarang, karena tidak boleh seseorang makan sesuatu yang bukan miliknya. Sebagian para ulama al-Hanabilah ala jawaz, diperbolehkan bisyarat, dengan syarat ayuna dia salatan, dan dia memanggil tiga kali, dan disyaratkan mazra'ahnya tadi, kebunnya tadi ada pagar laha al hawait, dan juga dia dalam keadaan muhtaj, lapar, ibnu sabil, yang dia dalam perjalanan musafir misalkan, lapar, aus, ada unta, ketika ada pemilik untanya dia muhtaj, tidak punya uang, minta izin untuk meminta air susunya. Untanya ada, orangnya tidak ada, panggil. Nah, ya sahibal ibil, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, panggil tiga kali. Nah, kalau ada orangnya minta izin, kalau tidak ada dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam peras susunya kemudian minumlah. Begitu juga ketika melewati bustan, dan dengan syarat di sini sebutkan Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, ayyakuna muhtajan, dia muhtaj, memerlukan. Kalau tidak memerlukan sudah jangan. Kalau dia jae memerlukan, dengan syarat memanggil tiga kali, nah, dan dengan syarat ghar mutakhirin khubnah, jangan dibawa pulang, minum di situ sekedarnya kemudian jalan kembali, makan di situ sekedarnya kemudian jalan kembali, nah, dan jangan dibawa pulang. Wallahu ta'ala a'lam. Ini hal-hal yang berkaitan tentang obdiyafah. Selanjutnya insyaallah kita akan masuk ke bab yang berikutnya pada pertemuan berikutnya, yaitu bab tentang adab makan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallah wa bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaih, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.